Macakeun heula Fatihah ka hiji kanggo Ibu Salmani binti Haji Singat. Sentul Curugulang. Haji Abdurrahman bin Haji Ajim Bojong. Kemudian Hajah Sumiyah binti Haji Ucu. Abah Haji Sumiyah bin Kasihan Sayem. Akhir keluarga besar Toko Emas Tabrani Tangerang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Gumrowi Maut Kamar Panggang. Mudah-mudahan segala amal perbuatan nanu sae ditampi ku Gusti Allah. Andai aya dosa berdosa tangtu pasti ayana ngaran manusia. Mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Dilegakeun, dicaangkeun di kuburanana. Pasihan naimul qabri ku Gusti Allah. Bibarakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabada urang haul, kemudian libur tilu minggu. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah, dina minggu ieu urang sakumaha biasa ngayakeun thalabul ilmi hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya anu ngarasa kesel telu minggu teh aya geurang ngaji bae. Padahal mah lamun geus ngaji bae minggu hareupna pereun. Nabesan. Aya anu karasa mah cepet cagana telu minggu teh. Jih, panaju ngaji deui bae. Macam-macam jadi kumaha pikiran masing-masing. Anu boga hutang mengarasa kebal tilu minggu. Anu senang-senang mengarasa cepat tilu minggu. Jadi tergantung kumaha pikiran jeung perasaan masing-masing. Ka Allah ge kitu sarua. Aya anu sono ka Allah, aya anu biasa-biasa. Cirina sono ka Allah resep nagawean parentahanana. Mun aya sora azan lumpat. Kosepan deudeutah. lebat ya. Sono ka Allah gegeran ka masjid, kos di Mekah sono ka masjid, di Madinah sono ka masjid, barang balik ka dieu atuh haju teu ka masjid-masjid. Kadang-kadang waktu sholat di Lampung tapi teman jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing. Kakang jeung Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa baik, aya nu munafik malah mah. Kawali kitu aya nu sono jasa, sehingga agawean pagaweanana dipigawe kusono ka para wali Allah, nuturkeun sepak terjang para aulia aulia Allah subhanahu kitu keneh ka para ulama sono jasa dijug-jug di mana aya di mana baik kusono lantaran ulama teh aya kecap na ceuk Kanjeng Nabi al ulama warasatul anbiya ila ulama Golkar henteu tah geus pasti henteu bae teh mah ulah mangmang deui henteu besi mangmang ah cenah henteu pastikeun di jero hate illal ulama al Golkar besi besi ah cunawan teu bae geus pasti henteu bae teh mah selain bae. Sebabnya na dakwah lain ka Allah, dakwah ka Golkar. Wah, ulama P3 memberen teu wa illal ulama P3. Wah, cenah pegawe mah beb, asana memberen PKB mah henteu wa illal ulama PKB. Sarua sebab dakwahna lain ka Allah tapi ngajakan ka organisasi jeung ka partai. Wajah senajan di partai ge atuh aya deuk warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun sia kuai bener sia panaya ciri atuh cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu menya ulama warasatul anbiya kos kitu pantol geunab cirina aya urang diajak ku ulama P3 teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah buh tapi kos kitu amat si ulama PKB gitu kan, PDI orang yang mau ulamaan juri melulu. Ia kercerita ulah salah cinta. Sebab cinta ka ulama Golkar mah cinta nak ka duit na. Cinta ka ulama P3 wah ka duit na. Gitu kan ulama-ulama nulain berarti ulah mang-mang di besi aya ka mang-mangan kula ngoten deuk ngaleungitkeun mang-mang ulah mang-mang di lain warasatul anbiya geus bae sakitu. Wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mah kewah-wahan keneh bae mal ka sorga sia. Wah terlalu cenah ki uci mah sabodo aing mah geus terlalu dan teu sia mah teu mah lagu omah terlalu mah. Aduh, Masya Allah ya. Yusuf balik ke mang-mangan ulah biasa-biasa bet teman sepira ulama bacokok jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah beusi salah mantak eta al-ulama warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalid jeung para pemerintah eta mulai tuh kitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah, ka Kanjeng Rasul, ka para wali, ka para ulama, sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebel aing teu kapanggih jeung lurah jakana sono jasa. Lantaran biasana nyana lumayan sok saaya sabungkus dua bungkus sono kaji samsuna. Kitu teteh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaca aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kai nyarekanan bae sial teh kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke urang di awak ai jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kanjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabeh dina mah ka sono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung di sono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kanjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tamah EKS tamah kos kitu eueun teu make ulama da kumaha salat teu make kopea pake calana terus bae kadang-kadang make training jadi ke sholat ke nyana pemikiran SKJ tukus garar itu kan akibat teu make ulama kebelah itu geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca kuna Al-Qur'an tapi ketika orang nyaritakeun para awliya Allah nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ajaran-ajaran anak nyaritakeun kitu Abu Hasan Asy-Syadzili nyaritakeun Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalaya di Indonesia belahuna deui geus ulah nuturkeun ka para sahabat tekudu geus cukup bae ka Kanjeng Nabi lamun deuk hiji bae sahabat teh Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman mulain-lain tekudu tamah kos kitu mah hiji bae Ali Syiah tamah kos ambalaya kuari di Indonesia terjadi Madura terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majlis taklim Syiah di Jawa Timur gede terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah Jawa Barat di Banten mulai geus aya Syiah-Syiah. Unikna jeung anehna nu mawana habaib. Nu kuduna cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia al-tegep wa para habaib mun kos kitu. Inya nu mawa Syiah. Oh, cocok wari di Tangerang. Entak mun teu ngararaji, wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang, urang nangis maraot ulama na. Geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta. Nu ngajina cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guru mage Syekh Google. Nah iya bakal kumaha ka dituna. Ah, Masya Allah khawatir. Ai khawatir mah khawatir bayangan ka ditu nama tu gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir. Diawatir khawatir ge atuh memang geus digerakeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir eueuh perjuangan. Dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi tilu minggu lantaran khusus nasim kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi. Lahir di Yordan Kanjeng Nabi Musa, lahir di Yordan Kanjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan Kanjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan Kanjeng Nabi Harun, lahir di Yordan Kanjeng Nabi Lut, lahir di Yordan Kanjeng Nabi Musa. Beuh, para nabi. Panteu kadege di Cikupa aya lahir nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa mah. Jadi kadege bagurang. Para nabi lahir-lahir di daritu, mentak nyaba ka ditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat. Anu dimakamkeun di Yordania, Masya Allah karim horengan dan lain lalaga. Mentak nimiti datang ke Yordania, tiris di Yordan. Sangu sarua bae. Roti kabeh. Jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung. Nu cak urang ditu mah hebat jeung mewah. Tapi sungut urang mah lantaran tatadina dididik na dangdur jadi tubuh kita kadaharan-kadaharan kos kitu teh. Allah ngalarembleh urang itu pasti heran saki baragus da cenah teh ditoel-toel sia geraka Indonesia dibere sangu sia kuai dahar tante sia. Tah alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna jeung aya ambeuna bae ambe samin karana. Nah, tiris Yordan. Isukna berangkat ka Palestina. Ngan peutingna sim kuring rada menta ka Gusti. Bagus tante ieu ka Palestina ziarah ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa nu cak Kanjeng Nabi la tusaddu rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tilu masjid manu ku Kanjeng Nabi dicaritakeun. Eta ma Al Azam, Al Amjad, Al Ittihad. Masjid tina hasil korupsi. Tiris di jerona ge. Hareudang gitu di jerona. Tibalik. Artinya masjid-masjid mulai mati diceritakan bukan jermangan tilu latu syadur rihal illa fi thalasati masajidah masjid hadza masjid kuring iya masjid nabawi nu'mun orang sholat di gitu diberet iklanana 1000 kali lipat wa masjidil haram jadi masjid haram 100 ribu lipat. Masya Allah. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa 500. Tak tertarik kaya. Berangkatlah ke ditu. Sedatang ke hampir perbatasan, tas geus diturun-turunkeun ka gudang. Tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun. Atuh loba anu reaksi hampir demo di Indonesia be demo di perjalanan ge demo kuraon-kuraon ngan haju alhamdulillah teu kukumaha penting ngimpi kula ngimpi naik kapal bareng naik kapal haju diturunkeun di luhur ka handap. Yang lain make dadung tapi make besi, besi putih, ceklan kukula. Gitu ceklan dicekel tungtungna. Kapal lempang kula nyekelan besi, pan ngaheap-heap. Di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak seblak seblak. Wah. Tidinya haju menta ditarik deui, tarik deui ka luhur. Jadi besi data kos besi antena radio teh kitu bisa tadi. Bisa panjang, bisa pendek. Atuh ngarada ge mimpi yeuh. Teu kos kitu mimpi mah teh. Kan ngahayap-hayapna eta masyaallah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngahayap-hayap bae. Taikin di kalur kapal cangkanya hong kamanana kapal huda. Oh itu isuk de ka Palestina kos kitulah istikharah nyaho bener nyaho itu istikharah nama teman sholat baik biasa usuli sholat nga doa aja jatuh teh husu sahanu bisa husu atau nga doa aja ente lah kos kitu beta alamat na. Teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap. Sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi. Deres mun lalaki mawe ditahan lalaki onam bikin welos ta jeung sia. Komo nu kolot malah balik ge jeung geus jadi aku ieu ku urang Indonesia. Welos ta. Tapi pada gitu, aduh, cilaka, ya bagus lah, dibatalkan. Jadi nuntengan ke Palestina doang, lantaran isyarah, nak, kos gitu. Ayah rombongan di Universitas IPB, Bogor, opatan milu, tanpa konfirmasi jeung di dia, langsung ke travel, milu. Timimiti berangkat, tuh bisa ditanya, nyana maja intelek meren. Kami mamarake samping lalagaan ceknya na isi jelemat yang lain ngerun ya tadi tada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestine kosnute wawuh eh ke Palestine ke Yordan kumuk begitu dibatalkan muarah na luar biasa perlu pertimbangan kiai ceknya na kami ini udah keliling dunia kemana-mana ceknya na. Bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong. Make dongnya nah biasa. Coba pakai demokrasi cek ngana suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatarina nu pake andalan kukula pake dalil aya 7 rombongan ti dieu teu meunang pisah eta bae sakadar dalil doa padahal mah impian dan tujuan ge mempersilahkeun los kadar itu mah nyaho bisa balik nyaho teu cek ngana sia kitu amat ngomong atuh. Tah, nyana ngomong gitu. Harus demokrasi cara kiai. Coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak? Cek dina hate kula. Timul ngomong ada yang harus demokrasi, ada yang harus peto. Saat demokrasi, demokrasi, saat peto, peto sekula dah. Ini saatnya peto. Kok begitu? Ya beginilah. Geus bae naik ka mobil. Begitu nanya bae nyana. Langsung balik deui ka hotel. Bareng isukna sore ngadenge bahwa di Palestina aya penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan. Nu maotna puluhan. Aya berita ka dieu mah nu maotna ngan ge genep siki. Gedepuran ai ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipenjit sagala. Kitulah beritanya nah ka kula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai. Tuh sia tangkorak sia. Kemari sia marah ka ai. Watak ge ulah sok coba-coba. Aduh untung cina Kiai tidak jadi. Aduh kalau jadi bagaimana jadinya cek jana teh. Tah, kos kitulah rahasia Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terjadi jadinya nasi serian tidinya nanya segala rupa bager nanya. Zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur. Atau teu hafal tapi ditulis dibabawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalinga. Komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantaran nyana mah teu maot ningalikeun ka urang. Muksalmina tamliho kapsatat martunus saribunus paliastat yunus zunwanus paliastat yunus kitmir dalapan tah. Kula mah tileuleutik apal eta. Barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah. Apal datang kakuari muksalmina tamliho kapsatat martunus junwanus saribunus paliastat yunus kitmir ente mah nus nus nus nus ente ya tegaran kitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikianus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikianus zolim. Kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha papanggih nu genepan jeung salah saurang petani nu boga anjing. Ta eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga tamah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 700 taun sare hudang deuh maha kawasa Allah. Akhirnya nyana ka kota lapar, begitu ka kota, tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae. keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang cikena kok ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaan nyana mah atuh kamari bae hudang padahal mah tidur ratus tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakeudeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanana rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di raja di Kianus nyana neuleudeui ka beungeut neuleudeui ka duit neuleudeui ka beungeut neuleudeui ka duit tukang roti teh isi jelema bener tante 300 tahun kaget pak begitu dongeng kitulah keayaanana masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikianus nu diutus non kitu ngaranna muksalmina tamliho nu diutus lompat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakeudeung deui engke bakal naon kitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasa nawal kaburu wah angel pan saayat saayat ayat ih caknya na angel ku mahapu gua sabul kapi dan jadi 300 tahun sanu nyawa cena angel di bawah umur 300 tahun oke sih gitu. Bisa kawin di kaparawan mantep betul maha kawasa Allah balik ingat doanya na breksare datang ke kuar mentak tulang-tulang nu aya kadeuleuma bohong tapa jelema neti robah asabul kapi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi Mahdi heula kemudian Dajjal na ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentara na ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari ka deuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teu aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masya Allah tazarah ka dinya beres zarah kadinya zarahlah ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payuneun Kanjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir. Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam. Cek Kangjeng Nabi, Abdul, ade ganti ngaran. Saha? Abdurrahman. Alhamdulillah. Mantek kuari ge loba nu diganti ku kula. Saha ngaran sia? Pengki. Ganti. Ulah Pengki. Naon atuh? Aduh, masyaallah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasyarina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka ambo teu kira-kira ta mah haram ka neraka panari urang mah haram teu bisa ngomong ku kuah ieu mah haram ka neraka al-mubasyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq, dua Sayyidina Umar, tilu Sayyidina Utsman, opat Sayyidina Ali, lima Sayyidina Talha, genep Sayyidina Zubair, tujuh Sayyidina Sa'ad, delapan Sayyidina Sa'id, sembilan Abdurrahman bin Auf, sepuluh Abu Ubaidah. Eta mah geus aran ka neraka ta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan. Jelema nu iman ka Kanjeng Nabi nyana ngojay di neraka. Neangan coba beusi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh ku nyana. Aya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuma ngeridit saya dulu waktunya. Waduh, dicokel tangke ku Abdurrahman bin Auf. Lah, bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Bah, ketemunya sekarang lu. Ini baru itu ketemu. Ah, ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae yeuh mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar satu hari. Begitu asup Islam, nyana hijrah. Pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara Muhajirin jeung Anshar. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abeh hirup suasana. Panjang dongengna. Kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad Abdurrahman, maneh teh geus jadi dulur ka ula. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana? Babagi. Siring saparo, maneh saparo, kula saparo. Pilih nu mana? Yu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji, nomor kedua kula boga pamajikan dua. Pilih nu mana? Jang ente hiji. Lamun aya nu kitu tah kuari, Kiai, kula boga pamajikan dua. Salah sahijina los jang Kiai. Pilih tanu kolot los. Siapa ya karunya kos kitu? Insyaallah. Tapi urusane. Saya Abdurrahman langsung seri, pohara amat saat jadi amat bager amat. Tersalah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula. Cuman cik Abdurrahman kula narima karena kabageran anjingan kulama di Mekahna pedagang pamnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula deuk dagang. Tuduh gentuh langsung nyana dibere modal saeutik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas nejehna rada maju rada langsung nyana kawin make mahar sorangan mas kawinna mahal pan baheula. Begitu kawin, bebeja kakang jeung nyana geus make baju anyar. Pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng. Jadi kadeuleuh bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum, Abdurrahman mun cara ngomong urang mah maneh tas papanganten. Muhun. Eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman, cek Kangjeng Nabi. Nah, geus walima tancan, encan. Aulim walau bisyatta aya bahasa Kanjeng Nabi. Aulim walau bisyatta Abdurrahman bin Auf. Nu kuari ku urang dibabaca tah ku Ki Pudoli. Aulim walau bisyatta. Walimatul arus. Eta ka Abdurrahman bin Auf. Tah. Pertama Kanjeng Nabi ngucap aulim walau bisyatta. Walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe. Tan walau bisa maka Abdurrahman nu sejen-sejenan nu teu boga loba kene bahasa Kanjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kanjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cik Abdurrahman kaula boga duit 4000 dinar emas 2000 dek dititipkan ke Gusti Allah pakai perang 2000 jang keluarga kula. Kumaca Kanjeng Nabi, barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta. Doa Kanjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf numatak ditulis di makamna, barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta. Aya nyawa karombongan kula neuleutan teu tadi dulu. Pasti lawang daya. Oh iya, doa Kanjeng Nabi, masya Allah. Moga ngabarokakeun Kanjeng Abdurrahman. Karena naon nu dibikeun 2000 teh tadi, jeung naon nu dicekel jeung keluarga 2000. Eta doa Kanjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa. Moh pohara jasa. Hartana pohara. Begitu pohara-pohara, lobalah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan-kebutuhan yang agama. Geus mah kuda, geus mah onta, terakhir lima terakhir perang Tabuk. Perang Tabuk perang terakhir Kanjeng Nabi jauh di Madinah ka Tabuk mah. Nah, ye, melawan Romawi kan Kanjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa, onta kuda jeung alat-alat perang. Lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana. Maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1000. Kuda kitu keme, dana dan lain sebagainya. Doa kedua kali, barakallahu laka ma ataita ka Kanjeng Nabi. Pohara jasa. Kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir, ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kanjeng Nabi ngahalangan panah-panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah, Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar anu ngahalangan Kanjeng Nabi, 10 sahabat nu ngahalangan Kanjeng Nabi, Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup. Kena Abdurrahman seutik ieuna, kena deui ieuna. Begitu ditingali Kanjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud. Ieuna tah bibirna waosna murag hiji. Itulah Kanjeng Nabi. Begitu beres perang Uhud, balik ke Madinah, dibuka awakna, aya 40 tapak pedang di awak. Tapi seuri bae Abdurrahman. Begitu seuri ditanya ku baturan, kunaon Abdurrahman maneh eta kitu? Cacat 40 seuri bae. Hayang syahid teu jadi jamnya. Wah, ada jasa eta gede jasa wawandena jeung kahayangna. Beuh, masyaallah. Urang mah lain kitu, Pan. Kunaon sia ngalengis mah? Adina itu, Pan. Jauh jasa jeung urang. Masyaallah. Pemikiran Abdurrahman bin Auf. Nyeh, kawawanena Abdurrahman bin Auf urang eueuh setai kuku tai kukuna acan. Teu sieun setik-etik acan ka kafir nyana mah. Malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Itulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kanjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada Ummahatul Mukminin. Cek nyana wahai Ummahatul Mukminin, garwa-garwa Kanjeng ulah mikiranna naon? Satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar, minum, pake dan lain sebagainya, kula nu jadi kalang dada. Engga sakabeh pamajikan Kanjeng Nabi keur mati gaduh putra. Nus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya naka Ummahatil Mukminin ulah mikirana naon ibadah kula nu tanggung jawab. Ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang, beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun dininya. Nyana senyum bae. Sebab cak Kanjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahi. Mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram kaluar ti dinya. Mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya, mantak syahid keneh bae. Bahasanya na kula hirup ku doa Kanjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta. teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan-kauntungan. Pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka, ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah. Kunaon eta ku untung bae dagangna? Untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah. Ih tata untung baiknya nama dagangna, asal tuturkeun dagangna untung baik ngelidernya nama ngesese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mbe tina hiji jadi ribuan, onta tina hiji ribuan, kuda tina hiji ratusan gitu kene naon segala rupa ge dicekal kunyana ngesemuaina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i la'i kalimatillah. Mantak hiji-hiji salah sahiji al-mubasyarina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zara ka Abdurrahman bin Auf. Masya Allah disangka lantaran terjadi ke Palestine bah, maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah terus ziarah kemana deh ke kanjing Nabi Shu'aib di Aikah. Urang mun maca Quran dongengna ashabul aikah kanjing Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha kanjing Nabi Musa alaihi salam. Jadi zara kami toha kanjing Nabi Musa. Duh ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom kanjing Nabi Syuaib. Kitulah ziarah kemari. Kanjeng Nabi Syuaib nungis dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana tandana engke nu bisa bukakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi. Sapoe mukmin, sapoe Yahudi ditutup dah make batu. Tah ciri nak munaya jelema bisa ngangkat batu ku sabeulah eta minantu anjeun Syuaib. Ngimpina kos kitu. Wahyu. Bener bae begitu anakna dua. Siti Rohila jeung Siti Sofuro tadinya ngangon barang endek nginuman batuna ditutup lantaran lain bagianna jol kanjeng Nabi Musa. Ditanya nek naraon neng biasa lalaki sok nanya kan iye cek ada teh iye nek nginuman embe anak saha ye abi anak suae boh apalun kangge Nabi Musa tapi ulah neuleuh ka kula cek kangge kangge Nabi Musa ya teh mali yeung dicokel doang kul saleungeun dong buat tu sakitu gedena kira-kira segede kebo lah. Dikitu kan dong kok kangge Nabi Musa bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahna batu gede tutup subur ngan dikitukeun doang ku nyana jeh neng geugeuran tidak kadilos bener ba bener geura tidak kadil ditu tuh kaditu aya kene kangge Nabi Musa di dinya aya naon neng kadede abah nita kaditu oh aya tuh hayu leumpal si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak. Begitu pas di sawah pon rak subur di ditu di Yordan subur pertanian-pertanian begitu nyana ti heula nyingka bitisna stop cakang jeung Nabi Musa stop neng panderi kula teh heula asal tuduhkeun we kamana-kamana. Emang kuna henteu teu kuna naon. Hayu. Lamun ente nyingkap. Atuh geus. Cekna teh kaluhur gitu. Masyaallah. Aya ge Nabi Musa geus mungeun. Tuh datanglah kan ditu ka Kangjeng Musa. Langsung datang ka ditu bubur. Saya geus bubur. Nah ieu dek dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anakna. Asal kitu nyana daek bubur kuli ngangon salila tintahun. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Musa Abu Buruh terakhir titah milih antara Suhailah jeung Sofuro. Nyana milih kasih ke Sofuro. Kawin lah, beres kawin jeung Kanjeng Nabi Syuaib, langsung berangkat nyana. Berangkat menuju Mesir. Tah eta di perjalanan di tu jalana lewat kadinya ka mana ngaranna kitu ka Sinai ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar teta haus begitu haus langsung nyintrek batu tek muncar cai nginumnya da di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang tadi nginum segala oh luar biasa ya itulah perjalanan ziarah kemari langsung ke laut mati. Laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kanjeng Nabi Lut sezum teh lamun dina Al-Qur'an na tafsir dibalikeun teh tah jadi kemari datang kadinya marahan di biasa kan kula mantep. Kula mah di luhur bae, luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka lautna mah turun kula mah di luhur. Meunang 10 menit jol urang bule. Aya 2 bus bameureunan daratan, haju bubuka nyana dulu. Berg ka handap rombongan ti dieu keur mandi, jol bule teu make kutang teu make calana. Atu ambay-ambay di dinya. Titah sajem jadi tilujeng. Jadi eta zara campur-campur tungtungan. Teu bareres. Sugan kula nu igerokeun kitu ka denge. Woi, ieu waktu geus teu ka denge. Ku sebab nyana keur emprak-emprakan jeung kuntul putih. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh, sekolah ini jadi kos kiji pagawean ya. Tapi kebal supir guys kikian lah supir aja enggak ada orang Yordan deh cekian jam cina sajam ya guys dua jam cekian aja dua jam digerokin bangun tengah ada yang ngekan hewai tilu jam tung barang ditanya iya angel amat atuh tengah ada yang ngekan emang ku naon atuh etam gak hiji. Ya Allah ya Rabbi hareng kos kitu teh laut mati teh. Cuman dina tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit. Obat tina segala penyakit. Geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna. Kabelah dia nama dibebaskeun deui. Alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayang kekemukeun tereh sadar. Beneran lain ngalaga. Eh mun nyeri cangkeng usap-usap kitu teh cai panas usap-usap. Cager. Mun teu cager pepeuhan gitu. Kadija Zahra. Terus jarah deui kawana ka Petra. Petra teh dina Al-Qur'an. Wal fajri wa layalin ashr, as-safi wal watr wal laili idza yasra, hal fi dzalika qasamul ladzi hija. Geus ka dituna wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad. Eta kaum Samud jadi Kanjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kanjeng Nabi kaum Samud mah Samud alladzina jabu sokhra bil wad anu bisa nektrekan batu di jeung imah kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya kemudian jadi berarti Kanjeng Nabi Soleh di Yordan. Terus ziarah di ke mana? Ka Kanjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kanjeng Nabi Yusa setelah Kanjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kanjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kanjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kanjeng Nabi Musa waktu Kanjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kanjeng Nabi Khadir alaihis salam. Fatak teh budak ngora anu bangabarengan Kanjeng Nabi Musa di sisi laut dukukan kugus ya Allah mun maneh nyaho jelema pangpinterna mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta tadadah langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahf dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kanjeng Nabi Yusa anu beres Kanjeng Nabi Musa terus Kanjeng Nabi Yusa ketika perang Kanjeng Nabi Yusa perang kudahsat-dahsatna akhirna ka magriban hampir ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui. Entah Kanjeng Nabi Yusa ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ilamun datang ka kamagriban berarti perang dieureunan. Sedengkeun can selesai Gusti, abdi diparentah ku Gusti, perang diparentah ku Gusti, jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti, wayahna bae tahan sakeudeung Gusti. Ditahan tah. Eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus, menang, geus beres menang, sok geura leumpang deui ka ditu panon poe. Cak Kanjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kanjeng Nabi Yusa jadi nyana mah bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan apa atuh teu kira-kira masyaallah karim ne dongeng da ka dazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Ubaidah, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ialah minal asharatil mubasyarina bil jannah. Tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mah jelema anu cakang jeung Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah. Kanjeng Nabi likulli ummatin aminun tiap umat aya jelema anu terpercaya wa amin hadhil ummah jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah mendek ketika aya jelema minta fatwa ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah aya naon abdi teh tebih ka Gusti Rasul haju ima nek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utus ka ditu mah ketungguan tungguan salat zuhur Kanjeng Nabi babarengan jeung sahabat tah salat zuhur culak cileuk Kanjeng Nabi cek si dina Umar hayang teu kaula nu kapilih kula geus luluhuran we huluki abeh ka deuleu ku Kanjeng Nabi abeh ka deuleu dileret deui jadi digerokeun cek sidina Umar hebat aya Abu Ubaidah ditung ah Abu Ubaidah tang ka dieu tuh maneh dipercaya jang ngabagi soal waris tuh tah jeung si ieu geu ka ditu mentek kapercaya nu pertama di dinya balik ti ditu sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah aya naon sa ka Abu Ubaidah maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kanjeng Rasul sugan teh kula nu diutus ya si Umar teh kula geus gigian bae tapi teu diutus tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kanjeng Nabi teh lain asun sono hebat jasa maneh etalah kepercayaan nu pertama kepercayaan nu kedua maneh anana dititah nyekelan amanah ti Kanjeng Nabi teu pernah diopen-open katilu dititah nyekelan bendera kaopat loba-loba deui lah numantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah perang nyana bareng ijing saya jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan dakwah maksudna ngon jauh Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo keneh jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna kami naik mobil bus ngeuleu ka handap sakumaha ti udara ka handap di kapal nele di kapal kahandap tekos gitu iya kayak gitu kan oh nu ngaromong mesti ngaguling oh nu ngomong oh nu seri oh nu sekarang ieu biasa ngaguling temol sih, ngaguling temol. Salamet salamet oge. Datanglah ka handap protes kabeh ka supir. Aya eueuh jalan lain. Embung jalan dinya deui. Cak supir atuh moal jalan dinya ieu. Emang kunaon? Tadi ge salah ieu kami. Sial, orang salah jalan tanyakeun ge kakabehan. Salah jalan orang tamah. Atuh kami diajak kapuk-kapukan. Oh, ditonton ku budak leutik segala orang lembur. Nanaonan ka dieu, nanaonan ka dieu cek teh. Ieu mah tilok ka jalanan ku beus cak urang dinya mun ngomong urang mah. Ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu. Nah, ngan nya teu ngomong bae parkir, parkir. Barang kami nanya ulah jalan dinya, moal cek kana aing ge, moal deui deui cek kana. Parengan nyasab. Haji pudoli teu mandi masalahna mah eta. Jeung Haji Pendi blon lah. Jadi nyasab, jadi di situ gaya nyasab segala. Hilalakon pohara ieu mah aya nyasaban segala ka gunung-gunung. Barang balikna mah tuh jalan biasa tuh henteu. Masya Allah. Eta mah hakikatna mah titah nyaho bae ku Gusti Allah, tah deuleuh ku sia. Negara Yordan anu sakitu suburna. Satungtung deuleuh ngeplak hejo. Masya Allah kol. Pohara wortel, kangkung, segala naon kitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna? Kucai. Persis kos di Rawak Hidang bae kitu. Wah. Ngan teu kadeuleuh tungtung bae eta mah. Di modalan da mah make beusi sagala make beusi di modalan. Lain lalagaan. Dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khadir, Kangjeng Nabi Khadir teh kadaharanana saladri ngan saladri na nu lain di tanah milik manusia saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga datang ka kuari Kangjeng Nabi Khadir maresepna ngadaharna eta saladri subur jasa orang di tiris ubur Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur tekanya hoan iraha ayana. Wallahu alam sabaraha ratus tahun, wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu na mah ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan. Kanyahoan teh berarti kan belah ditu na mah iraha meureun mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Yusa. Mukjizatna boa eta lah aya caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum di dinya wudu dan lain sebagainya bahkan salat. Kitulah kaayaan di Yordan. Berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil. Jadi naik mobil dua poe dua peting. Tapi bunga baik. Bunga teu bungah ge atuh emang kos kitu kaayaanana. Ada kumaha teu bisa protes atuh. Naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Akoba. Kemudian atuh ka Swiss anu geus terkenal dina majalah. Kulantaran urang waktu teu nyaho lebah di mana horeng eta kaleumpangan. Ka naon kitu ngaranna kasoran datanglah ngalewati katih nu aya dina Al-Qur'an. Waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku jababiroh teh di dinya. Eta lewat ka dinya terus ka Gunung Sinai, horeng Gunung Sinai teh watini wa turi sinina wa hadzal baladin. Amin. Horeng eta mah Yordan, Palestina, Mesir, Gunung Tursina mah panjang, tilu negara. Bukit anu ditutaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran peuting teu bisa eureum sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal ceuk pemandu-na. Maka hanya dituduhkeun doang lewatlah terus. Kitu datanglah ka perbatasan ya naik kapal feri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i. Masya Allah asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i. Jadinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor murid Imam Syafi'i. Imam Zakaria Al-Ansor nu kurang dibaca kitab da ieu karangan Imam Zakaria Al-Ansor. Tah kamari zarah ka ditu nyana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i. Akhirnya ngimpi ka pangijeng Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, mun maneh hayang ngahijeng kula tah di dieu. Dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburanana. Tidi jazarah deui kamada Syekh Athaillah nu ngarang Hikam. Panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Iskandar. Skandaria Mesir ti dinya teh kira-kira 2 jam. Itu boga guru ngaranna Syekh Mursi. Anu jana geus pinter ngaji, sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat. Sedengkeun Kanjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun. Ki ilmu tauhid geus aya, ilmu alat geus aya, ilmu fikih geus aya di diri kula, tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Berarti ilmu naon ieu kos kieu cek? Tauhid geus diaji, fikih geus diaji, alat geus diaji, tapi salat mah hoy, ingetna ka mobil bae. Ingetna ka jabatan bae, sagala rupa tah. Ingat cakap ilmu tu bisa dipercaya pasti mai. Dah, beres ilmu. Cek satu baheula. Memeh boga guru batin. Ayalah dirinya Syekh Mursi. Syekh Mursi teh dianuti ku manusia kabeh. Timimiti budak datang ka kolot manut kabeh. Nyana bendu. Bisa naon sih teh si kiai? Jelema dararatan ka dinya. Ngararaji. Zala likir, dah tepara rugu. Bisa naon sih? Syekh Mursi geus ngomong kula bakal boga murid, murid kula bakal jadi wali. Geus ngomong gitu. Ke, mual kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali. Sedangkan di dieuna anti nyana maka kos kitu teh Syekh Ato mah. Lah, naonan teh Syekh Mursi kikituanan. Si aya nu ngaran sehatan. Coba mana yang ngenahin sholat bisa ibadah khusus coba datang ke naonan somong sama jelma di darah tanganku jelma loba kos gitu nanti datang baiklah ke itu coba deh coba-coba yang coba-cobalah sana datang ke itu coba-coba jelma kur ribuan gitu milunya nang ngaji didengikin gunanya jatis bener sekena ya ngaji ngenahin ya aing mal balik cek kana deuk bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi hey Ato padahal mancan encan kenalan kan geus nyaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih pan nyaoan cek kana wah oh, bener berarti ya guru lain lalaga guys kula geus moal balik deuk ka guru pokona mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sebulan 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan-perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah Hikam. Ieu Hikam teh ya. Karangan saya terpanjang ke dongeng nama tak ieu kula kemari ziarah ka Syekh Athaillah terus ka Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta etalah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah. Itulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat, para ulama-ulama salafus salihin, para aulia-aulia Allah. Terakhir ziarah ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 poe di Madinah, langsung ke Mekah 4 poe, langsung balik ka dieu sehat teu aya naon sama sekali. 130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green HS teureun-eureun aya saya mah datang kayaknya nang itu aya tahu dengan layar teu kuat cakele salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasang di dieu langsung sangu jeung tepetek. Ya gering atuh boro-boro nutas di mana nu di imah bae gering. Karena geda argos gitu. Jadi itu daging ayam, roti dan lain sebagainya datang ke ima. Eta pepetek yang pedah, yang ngamuk, batu. Gata gakwari, incan normal sebenarnya masih langleng kere. Alhamdulillahirobbil alamin. Salamet kalayan kisah kitu singkat nabe. Alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana. Tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki beusi aya nu dek milu geus siap-siap kuari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu. Masya Allah. Nah, bahkan di Mesir bakal piramid segala kan itu kan non gara-gara Firaun ke Bengawan Nil. Masya Allah. Nah, ke Kairo Al-Azhar kadinya ke Sidina Hussein sana jan sirah-sirah nah, nu dimakamkan tetap di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil baik sebab besi leungit hiji bae pancilaka sebab deuk maulidan dirinya teh di Sina Husein. Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah naya salamet kurang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi mamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syabdul Ghodir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang. Tadi nandek minggu iya, cuman waktu nak ke minggu hari. Menjadi nyana bakal datang ke dia, hadir di tengah-tengah urang, incu Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani. Wah, iya, rugi. Bukan nama mun minggu hari, ngabesan rugi. Insyaallah kumaha kersaning gusingan nyanangis janji hayang hadir di majlis ieu. Ya Allah ya Rabbi. Tama adapun jadi jeung henteu nama kumaha gusing ngersakeun nyanyana geus aya di Indonesia kuari. Tinggal waktu nahungkul janji minggu hari. Mudah-mudahan urang kabehan diberes panjang umur, diberes sehat, anjeunna geus kitu keneh. Ke bisa hadir di tengah-tengah urang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok. Jadi engke teu kudu kukumaha ge ditanggap bae pasti bahasa Arab. Mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab. Sehingga arep bakal ceramah nyana make bahasa Arab. Masyaallah. Ya na'am bae menyerah olah. Na'am jeung ulah. Allah karim. Ieu mah pangajian urang manuluskeun urusan diat wa malaya dagadaru ieu prodo bi hukumatin bilaso ari tatunuh teu dipastikeun kos tatu damiah tatunus sekadar keluar getih doang teh tamat aya kepastian yufradu pencilkeun dihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asohi sekadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian. Inna sirrokiki bimatuhu wajib dina urusan jinaya terhadap awak kaula yang nabi betamaki matuhu regana regala sabaraha duit ima urusan diurang urusan roki amak igo iriha dina lain awak roki etama wajib mana kosomin ki matin kitu-kitu naon gara-gara tatuan ngurangan tina rega sabara duit eta teh ku ayana tatu kurang nak bayar segitu andai kata leungeuna doang ditatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abdi mah kos hewan bisa dijual belikeun Geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna, gagah jeung teu gagahna, percis oko sapi bae. Madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan, harga kurang etala nu kudu dibayar. Ilam ya taqdar fil huri, lamun henteu aya kapastian dina jelema merdeka modern damiah tadi. Wa illa ya taqdar mun ande kata aya kepastian atuh panisbatuh min qimati ngabangsa keunana tatu teh tatina hargana. Bikolin mana koso dina ucapan dina kosuiji mana koso tatu kurang sebera etalah nuku dibayar. Walau kutia zakar ulamun dipotong zakar nawaun saya ujeng poler dua papil azar gimatani cekaul azar wa dua raga dua harga nyaharga zakarna nyaharga pelerna nyaritakan peler kos embe ayo ke peler embe ya atu naona tuh kanjut. Kaju tu lebih jahat emang kadanya na. Masya Allah ayah bisa karena dipotong berikut ejeng kanjut na. Nurutkan cekola za dua harga. Harga zakar sabaraha, harga peler sabaraha. Aduh ampun na. Ayah di zaman DI mah lo bapak jelema dipotong pelerna, nu dipotong zakarna, nu dipotong susuna. Eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah lo bapak gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak di susu saha ieu aya nu belah ditu ke aya kontol kontol zakar kapoan ngomong aing baruh ampun. Segitulah zaman dai mah. Masya Allah. Sadi mana kasih cekal kedua bah? Nu kurang seberapa? Pak Ilham yang kau sebalas saya muntah kurang atau tu wajib nanaon? Ya Allah ya. Tapi mager cerita abi. Babu mujibati dua. Wallahu a'lam.